Tepuk tangan Bapak Sosek dong. Selamat siang Persela. Ya. Tepuk-tepuknya mana? Dua cari diangkat biar damai. Peace. Peace. I love you full. Very full. Yeah. pernah berpisah, mau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. Tepuk tangannya mana?